Pak Dibio, selamat pagi. Ya, selamat pagi, Bu. Kami sini, Bu, ya. Ini usulan tuh Pak Menteri SDM, ya. Menterinya itu ditanyain, Pak, berapa kebutuhan batubara Indonesia dan dunia? Ekspor Indonesia berapa? Kebutuhan dalam negeri berapa? Biar bisa bukan angka gas, demand, apa namanya, coal mining. Nah, kalau dia mengatakan stop, berarti kebutuhannya sudah tercukupi. Kalau ternyata belum, berarti dia merugikan ekspor dan kebutuhan nasional. Oleh karena itu, menterinya perlu dievaluasi. Apakah dia cukup cakap dalam logistik coal mining? Nomor dua, kita harus juga masalah pajak. Pajaknya itu betul masuk ke negara, dalam hari ini langsung disetorkan ke Kementerian Keuangan atau ditahan oleh Departemen Pajak, dalam ini orang Bea Cukai dan sebagainya. Uang-uang itu tidak masuk ke negara. Negara miskin, para pegawai Bea Cukai dan pajak kaya raya. Mertiga adalah persesuaian antara Departemen Perdagangan, pajak, dan ESDM, serta masalah-masalah lain berkenaan dengan masalah industri batu bara gitu. Terima kasih. Pak Ali, selamat pagi. Selamat pagi. Komentar Anda, Pak. Saya bukan dalam posisi membela Dirjen SDM, tapi saya mengomentari masalah kerugian pajak. Siapa bilang negara dirugikan kerugian pajak 15%? Wong selama ini mereka itu nggak bayar pajak kok. Kalau bayar pajak itu pada pantura udah bagus, kerjaan kereta api udah nggak ada lagi, karena anggaran dari keanggaran tuh mereka dari pajak itu mengalir. Selama ini nggak mengalir, coba kasus lihat Kayus, itu bukti. Jadi nggak terbukti itu sebenarnya negara rugi 15% nggak ada. Tapi saya bukan dalam posisi membela Dirjen Pajak loh ya, Dirjen apa SDM loh ya. Doa aja, makasih. Baik, terima kasih Pak Ali. Pak Danu, selamat siang. Halo, siang, Mbak. Ya, silakan, Pak, komentar Anda. Baik, apa kabar, Mbak? Iya, baik, Pak, silakan komentar baik, Anda. Ya. Jadi sebenarnya apa tentang penahanan itu seharusnya jangan ditahan. Harusnya semua dianulir karena batu bara ini adalah milik rakyat. Tidak boleh dijual lagi ke swasta sebetulnya untuk kesejahteraan rakyat. Di mana kejadian-kejadian kemarin di Temanggung itu kan karena masyarakat kita tidak ada penghasilan yang layak, jadi mudah terbakar. Nah, seharusnya hasil bumi seperti batu bara ini yang jadi penopang kesejahteraan rakyat Indonesia. Itu, Mbak, menurut saya sekalian aja Pak Menteri dibatalkan semua izin-izinnya kelola oleh negara untuk kesejahteraan rakyat. Untuk batu bara dan yang lain-lainnya. Terima kasih, Mbak. Oke, baik. Terima kasih, Pak Danu.